Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali pada kesempatan malam hari ini dengan izin Allah dan taufiknya kita berkumpul kembali dalam majlis ini untuk mengkaji dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kitab al-Wajiz ini. Selesai dari kitab siyam, kita masuk pada kitab zakat. Dari rukun Islam yang berikutnya, قال المؤلف رحمه الله تعالى منزلتها بالدين. Yang pertama tentang kedudukannya, kedudukan zakat ini dalam agama. الزكاه ركن من اركان الاسلام وفريضه من فرائضه. Zakat merupakan satu rukun dari rukun Islam dan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban Islam. Artinya merupakan satu pilar kedudukannya dalam Islam, salah satu pilar yang menolak kepada zakat ini adalah menolak kepada semua rukun Islam. Artinya tidak diakui akan keislamannya kalau menolak kepada zakat. Karena ini sudah dijadikan sebagai pilar, maka hilang salah satunya, maka bangunan Islam itu juga tidak akan bisa tumbuh. Ali bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buniya al-Islam 'ala khamsin: syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصيام رمضان. Dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, buniyal Islam 'ala khamsin, Islam itu dibangun di atas lima perkara. Yang pertama, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Yang pertama adalah dua kalimat syahadat, kesaksian bahwasanya tidak ada ilah yang hak kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kesaksian bahwa Muhammad alaihi salatu wasalam adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa iqamis shalah, menegakkan salat. Wa ita'iz zakah, dan yang ketiganya membayar zakat. Ini menjadi bab kita. Wa haji bait, dan haji ke Baitullah yang haram. Wa siyami Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Ini dasar bahwa zakat merupakan satu pilar dari pilar Islam. Wa qad qulina bis salati fitnataini wa thamanina ayah. Dan zakat ini digabungkan dengan salat dalam 82 ayat. Artinya ketika Allah menyebutkan tentang perintah sholat, maka Allah juga menyebutkan bersamanya perintah zakat. Maka ini menunjukkan akan kuatnya kedudukan zakat dalam Islam, dan juga hubungannya dengan sholat ini sangat besar sekali, tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Kemudian ini dasar pokoknya. Kemudian berikutnya, targhib bi adaiha, anjuran atau hasungan ya, untuk motivasi untuk menunaikan zakat ini. Artinya perintah-perintah yang mewajibkan untuk membayar zakat. Dan zakat kalau kemudian di sebut secara mutlak, yang dimaksudkan adalah zakatul mal, zakat harta. Ini yang dibahas. Qala ta'ala khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli 'alaihim inna salataka sakanun lahum. Yang pertama firman Allah Subhanahu wa ta'ala, khudh, ambillah dari harta mereka shadaqatan, sebagai sedekah, sebagai zakat. Tutahhiruhum, yang mensucikan mereka, membersihkan mereka, waktu zakim biha, dan mensucikan mereka dengan zakat. Dari ayat ini beberapa faedah diambil. Yang pertama bahasanya zakat itu diambil, bukan diantarkan. Ya, ini asal ketika itu di kelola oleh pemerintah secara resmi, artinya itu sebagai dakhal, sebagai apa, simpanan, atau apa, sebagai hasil dari pemerintah, sebagaimana di awalnya adalah diambil. Khud, karena namanya adalah ambillah, min amwali, dari harta mereka. Jadi ada petugas yang mengambilnya. Ini tentunya ketika zakat seperti ini adalah sudah dikelola oleh pemerintah muslim. Artinya yang semuanya adalah muslim. Ini yang pertama, bahwa zakat itu diambil. Kemudian yang kedua, bahwa zakat ini adalah makan bisa mensucikan dan membersihkan jiwa, dan juga membersihkan harta itu sendiri. Sucinya harta dengan zakat, bersihnya harta adalah dengan dibayar zakatnya. Karena zakat ini adalah bukan, kalau kita misalkan punya harta dan sudah terkena kewajiban zakat, maka zakat ini sebenarnya adalah bukan milik kita, meskipun itu ada pada kita. Itu yang harus dibayarkan, harus dibuang, harus diberikan kepada yang berhak. Karena itu hakikatnya bukan milik kita secara syar'i. Meskipun kalau secara muamalah, kolek-kolek cewek, ya, ini hasil saya nabung, hasil saya kerja, hasil saya dan sebagai usaha, ya, meskipun seperti itu, karena ini adalah hak man, hakul man, berkaitan dengan harta, bukan berkaitan dengan orang, ya, tidak ada hubungannya dengan orang. Maka meskipun yang punya itu adalah orang gila sekalipun, ya, ini tetap harus dijaga. Atau yang punya ini adalah yatim, anak yatim tapi kaya, tetap juga harus dizakati, karena itu adalah hakul mal, hakul mal. Makanya kepada walinya dari anak yatim ini yang mengurusinya harus membayarkan zakatnya. Bagaimana juga orang gila tapi hartanya banyak, maka juga demikian. Ini faedah dari ayat ini. Khudh min amwal, maka dulu ada dikenal dengan namanya jibayatul zakat, tukang ambil zakatnya, ada pegawainya. Makanya kan kemudian lanjutannya ini adalah wasalli alaihim, doakanlah mereka. Wasalli alaihim inna salataka sakanun lahum, sesungguhnya doa kalian kepada mereka ini akan bisa menenangkan hati mereka. Ini ketika mengambil kemudian mendoakan kepada mereka. Namun ayat ini kemudian juga aplikasinya mendoakan secara langsung gitu ya, keberkahan dengan harta, barakallahu fi, barakallahu fi wa fi amwalik wa ahlik, dan seterusnya. Nah, ini ada sebagian kaum muslim yang melakukannya dengan punya bayar zakat, duduk nanti apa namanya petugasnya mendoakan, diamini oleh. Wah, seperti itu. Jadi nanti ada sebagian ulama seperti itu. Jadi ada apa namanya, ada serah terima akad, ya, dan pakai ini seperti orang mau nikahkan. Ya, saya dapatnya ada seperti itu. Nah, ini tentunya adalah tidak seperti itu di prakteknya. Kemudian ayat yang kedua, wa ma ataitum min riba liyarbuwa fi amwalin nas fala yarbu 'indallah wa ma ataitum min zakatin turiduna wajha Allah fa ulaika humul mudhafun. Wa ma ataitum min riba, dan apa yang kalian datangkan dari riba, liyarbuwa fi amwalin nas, agar namanya roba yarbu minat tarbiyah, berkembang, agar berkembang pada harta manusia, fala yarbu indallah, maka ini tidak berkembang, tidak akan bertambah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ataitu min zakatin, dan apa yang kalian berikan, datangkan dari zakat, yang kalian inginkan adalah wajhallah, maka mereka itulah orang-orang yang dilipat gandakan. Ini dari ayat ini juga merupakan hasungan bahwa sekaligus tahdir bahwa zakat ini adalah yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tidak akan sia-sia. Ini akan berkembang, akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mengatakan faudaika humul mudhafun. Mereka adalah orang-orang yang dilipat gandakan dari zakat yang dibayarkannya ini. Sebagaimana juga bahwasanya riba ini yang dianggapnya itu adalah akan bisa membuat orang itu kaya karena semakin bertambah hartanya dan seterusnya, nyata tidak akan menjadi itu. Ya. Orang mungkin melihatnya seperti itu, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak akan bertambah. Bahkan ini akan menyebabkan murkanya. Murkanya Allah Subhanahu wa taala dari bab muamalat akan kita bahas lebih detail masalah riba ini. Maka dari ayat ini diambil faedah, memberikan tahdzir dan juga peringatan serta motivasi untuk membayar zakat, bahwasanya zakat itu adalah akan dilipat gandakan karena senantiasa dalam doanya para malaikat, Allahumma a'ti munfiqan khalafan, kepada yang mau bayar zakat dan bersedekah didoakan oleh para malaikat setiap hari. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang mau memberi ini, mau berinfak bersedekah ini, khalafan, berikan gantinya. Sebaliknya yang tidak mau bayar zakat atau tidak mau bersedekah, Allahumma ati mumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang menahan hartanya ini, tidak mau sedekah, tidak mau zakat, berikan kepadanya agar hilang. Ya. Didoakan agar hartanya itu talaf, hilang. Maka ini juga memberikan terhib, memberikan motivasi kepada kita bahwa orang yang membayar zakat ini senantiasa dalam doanya para malaikat. Qala wa Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diwetkan Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man tasaddaqa bi adli tamratin min kasbi thibin" wala yaqbalu Allahu illa thayyib. Barang siapa yang bersedekah dengan bi'ad ditamratin, dengan satu butir kurma. Ini sebanding dengan satu butir kurma. Min kasbi thayyibin, dari hasil yang baik. Dari hasil usaha yang baik. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menerima kecuali yang baik. Fa inna Allah yataqabbalaha bi yaminihi thumma yurabbiha li sahibiha kama yurabbi ahadukum fuluwahu hatta takuna mithlal jabal. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa barang siapa yang bersedekah dengan satu sebanding dengan satu butir kurma dari hasil kasabnya yang baik, dan Allah tidak menerima kecuali yang baik, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerimanya dengan tangan kanannya, kemudian menumbuh kembangkannya bagi pemiliknya ini sebagaimana salah seorang dari kalian mengembangkan seekor anak apa unta atau anak kambing ya. Kalau kita mungkin utuannya ya. Hatta takuna mithlal jabal, sampai seperti sebuah gunung. Sampai seperti gunung. Ini bagaimana satu butir kurma bisa di sisi Allah Subhanahu wa taala seperti satu gunung. Maka ini tidak bisa diukur dengan matematika ya. Nah, namanya ikhlas ini tidak bisa diukur dengan dihitung dengan matematika, tidak bisa ya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala juga memberikan apa menyebutkan tentang kebaikan, satu kebaikan akan dilipatkan 10 kali lipat sampai 7 kali lipat pun juga sampai tiada terhingga, ini semuanya adalah dari keikhlasannya. Bagaimana menjaga keikhlasannya, satu butir kurma bisa seperti gunung. Ini motivasi. Maka bagaimana kalau itu adalah zakat ya. Namanya zakat kan juga ada kadar tertentu, sedekah yang juga namanya adalah banyak ya. Ini tentunya akan lebih besar lagi. Kalau satu butir kurma Allah Subhanahu wa taala lipatkan dia akan bisa seperti gunung seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah tahdir min mani'iha. Ancaman-ancaman bagi orang yang menghalangi atau menahan dari membayar zakat. Qala ta'ala wa la yasabanna alladhina yabkhuluna bima ataahumullahu min fadlihi huwa khairan lakum wa khairan lahum bal huwa syarrun lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah walillahi miratu samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Janganlah orang-orang yang bakhil itu mengira dengan apa yang Allah telah memberikan kepada mereka dari karunia-Nya itu lebih baik bagi mereka, bahkan itu lebih buruk bagi mereka. Artinya orang-orang yang bakhil, yang Allah telah berikan kepada mereka harta yang melimpah, anggapan mereka itu adalah baik ketika punya harta menumpuk banyak, ini baik bagi mereka. Bahkan Allah mengatakan huwa bal huwa syarrun lahum, itu buruk bagi mereka, yakni sangat buruk bagi mereka. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah, akan dikalungkan kepada mereka apa yang mereka bakhilkan ini nanti di yaumil qiyamah. Subhanallah, akan dikalungkan kepada mereka. Wadillahi mirathu samawati wal ardh, dan bagi Allah Subhanahu wa taala adalah warisan langit dan bumi, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dengan apa yang kalian lakukan. Ini jemaah mendekat Allah Subhanahu wa taala, bahwa harta yang tidak dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala ini akan menjadi bencana bagi pemiliknya. Kalau mati pun jadi bahan rebutan saja dari ahli warisnya ini. Dan itu nanti di yaumil qiyamah akan dikalungkan kepada dirinya tatkala tidak dibelanjakan sebagaimana mestinya. Maka ini harta, bagaimana disebutkan harta itu terbagi tiga ya. Yang dipakai dan dimakan ini akan usang dan akan jadi kotoran ya. Yang jadi yang disimpan ini bisa jadi rebutan ya. Akan jadi, kalau kemudian tidak dibelanjakan, ditinggal mati, ini jadi rebutan ahli warisnya. Nah, yang berkembang adalah yang menjadi milik kita adalah yang kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik itu dalam inya sedekah yang wajib atau merupakan ya, yang wajib artinya atau zakat yang wajib dibayarkan, atau juga untuk membiayai kepada orang-orang di bawah tanggung jawab kita, atau juga sedekah yang tatawwu yang sunnah sifatnya mustahabbah. Maka itulah yang menjadi milik kita. Sambil dikatakan Rasulullah SAW, hatta lu'mata fi fiyyim ra'atik. Sampai satu suapan yang masuk di mulut istrimu itu. Ini nilainya hasanah, kebaikan-kebaikan yang besar. Ketika kita ikhlas kepada istri, ya, ini ya jangan bakhil-bakhil. Apa yang kita belanjakan kepada istri, berikan kepada istri ini tidak sia-sia. Kalau diatur, diatur, tapi jangan bakhil. Bahwa kalau ini sebagai tarhib, kalau satu suapan itu akan menjadi nilai kebaikan bagi kita, bagaimana kalau lebih dari itu? Ini minimal. Kalau tadi satu kurma, satu biji kurma bisa seperti menjadi seperti gunung, maka masya Allah, artinya banyak lahan untuk kita berinfak, banyak lahan untuk kita artinya memberikan hasungan pada kita. Artinya tidak harus menunggu kaya dulu ya, seperti itu. Ya. Ini, kalau sedikit tapi ikhlas, maka ini masya Allah. Ini. Kemudian hadis berikutnya qala wa Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man ataahu Allahu malan falam yu'addi zakatahu mutila lahu yawm al-qiyamati shuja'an aqra. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Lahu zabibatan yatuquhu yawm al-qiyamah. ثم يأخذ بلزمتيه يعني شدقيه ثم يقول أنا كنزك أنا مالك ثم تلا هذه الآية ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله. هذه آية تالية بلواتكنا لأبو الله رضي الله تعالى عنه dari Nabi عليه الصلاة والسلام beliau bersabda, barang siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan harta kemudian tidak ditunaikan zakatnya, maka harta yang tidak dibayarkan zakatnya ini akan dirubah nanti di yaumil qiyamah syuja'an aqra, ular ya, yang bertanduk. Ular, bayangkan saja kayak apa ya. Namanya ular udah besar itu saja sudah mengerikan. Kita lihat ular besar aja itu, ya, kayak apa ini? Dikatakan lau zabibatan sujan aqra. Ini apa namanya? Ular yang apa? Yang menganga dia memiliki dua zabibatan. Dua sumu, dua tanduk ini. Sungut ini. Ya tu'u yawmal qiyamah, yang akan dikalungkannya nanti di yawmal qiyamah. Sebesar itu dikalungkan kayak apa? Kita ada ular kecil saja lari-lari takutan. Ini na'udzubillah. Thumma ya'udhu bilah zamatayhi ya'ni syidqayhi. Kemudian mengambil orang tersebut dengan dua gerahamnya, dua rahangnya, syidqain ini rahang, jadi dicaplok gitu. Nah, thumma yaqul, sambil mengatakan si ular yang mengatakan ana kanzuk ana mal, aku adalah simpananmu, aku adalah hartamu. Kemudian Rasulullah bacakan ayat ini. Wala sabanna alladziina yakhuduna bima aatahum Allah min fadlih. Janganlah orang-orang bakhil itu mengira dengan apa yang Allah telah berikan kepada mereka itu dari karunia-Nya itu adalah baik bagi mereka. Bal huwa syarrul lahum. Bahkan itu lebih buruk bagi mereka. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumil qiyamah. Akan dikalungkan dengan apa yang mereka bakhilkan ini nanti di yaumil qiyamah dalam wujud ular yang mengerikan ini. Terhib. Nasallallahu alaihi wa sallam. Wa qala ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala walladhina yaknizuna al-dhahaba wal-fidda wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adhabin aleem. orang-orang yang menyimpan emas dan peraknya dan tidak membelanjakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka berikan kabar gembira kepada mereka dengan siksa yang pedih. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, di hari tatkala dinyalakan atasnya ini, fi nari jahannam, di neraka jahannam. Fatuqwa biha jibahum wa junubuhum wa zuhuruhum, yang dinyalakan dari harta simpanan itu nanti dinyalakan di neraka jahannam. Kemudian apa? Untuk menyetrika. Alhamdulillah, sudah dipanaskan di jahannam, kemudian disetrika dengan harta simpanan ini. Pada apa? Jibahum wa junubuhum wa zuhuruhum, semua sisinya. Di dahinya, di punggung, apa, di sampingnya, kemudian di punggungnya, disetrika seluruh tubuhnya ini dari dengan harta itu, sambil dikatakan hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun, ini yang kalian simpan untuk diri kalian sendiri, maka rasakanlah apa yang dahulu kalian simpan ini. Ini jamaah hiburan kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya ini adalah merupakan terhib yang keras dari Allah Subhanahu wa taala dengan harta simpanan. Bagaimana nanti di hari kiamat akan jadikan seperti itu, menjadikan bencana bagi kita. Nasallallahu salam wa afiyah. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة سفحت له صفائح من نار فأحمي عليها بنار جهنم فأكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضي بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. نعوذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasulullah SAW beliau bersabda, tidaklah ada pemilik emas dan perak yang tidak menunaikan dari emas dan perak ini akan haknya, yakni zakatnya, kecuali nanti di yaumil qiyamah sufihat lahu safa'ih, akan dibentangkan baginya ini lembaran-lembaran dari neraka. Fa'uhmiya 'alaiha, kemudian dipanaskan. Dipanaskannya ini di neraka jahannam, lembaran tadi dipanaskan di neraka jahannam. Fayuqwa biha jambuhu wa jabinu wa dhahr, kemudian disetrika dengannya pada sisi, pada samping dari mana jam ini sini ya, samping tubuhnya, samping badannya, kemudian dahinya dan punggungnya, di samping, depan dan belakang. Nasallallahu alaihi wasallam. Kullama barata, hanya sekali saja. Setiap kali sudah dingin dikembalikan lagi. Diulang terus begitu. Setiap kali dingin dikembalikan lagi seperti semula, setrika lagi terus begitu. Fi yaumin kana miqdaruhu 1,000 sanah. Di hari yang satu hari itu sama dengan 50,000 tahun. Satu hari sama dengan 50,000 tahun. Padahal berapa hari? Hatta yaqdi bainal ibad, sampai diputuskan di antara manusia. Kemudian diperlihatkan kepadanya jalannya, imma kepada surga atau kepada neraka. Nasallallahu alaihi wa sallam al-afiyah. Artinya ini adalah dosa-dosa maksiat, ya. Maka tebus seperti itu, ya. Nasallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah min a'in billah. Kemudian ditanyakan, qila ya Rasulullah. Ditanyakan, wahai Rasulullah, fal ibil, bagaimana dengan unta? Kalau tadi yang disebutkan kan emas perak saja. Berarti kalau uang enggak, karena bahannya adalah emas dan perak. Kalau uang atau kemudian kalau tanah atau apa saja yang ditumpuk, berarti tidak dalam ancaman. Maka para sahabat bertanya, bagaimana dengan unta? Karena mereka punyanya unta. Qala wala sahibu ibil la yu'addi minha haqqan. Tidak pula seorang pemilik unta yang tidak menunaikan haknya. Wa min haqqiha halabuha yauma wardiha. Dan di antara haknya, hak unta itu adalah halabuha yauma wardiha. Ini untuk di apa? Diperah susunya di hari ketika diberikan minuman. Illa idza kana yaumul qiyamah butiha laha biqa' qarqar aw fara ma kanat la yafqidu minha fasilan wahidan tatuha bi akhfafiha wa ta'udduhu bi afwahiha. La haula wala quwwata illa billah. Ini lebih ngeri lagi. Kata Rasulullah SAW, tidak ada seorang pemilik unta yang tidak menunaikan haknya. Jadi, dan di antara haknya adalah diperah susunya di hari ketika diberikan minuman, kecuali ketika nanti dia yaumul qiyamah butiha laha biqa'in qarqar. Maka akan dibentangkan, ya, baginya dengan satu tempat yang luas, biqa, dengan satu tempat yang luas, yang rata. Au fara makanat, lebih apa, banyak dari apa yang sebelumnya. La yaqidu minha fasilan wahidan, tidak dibiarkan, tidak tersisa darinya satu bagian kecuali diinjak dengan kakinya dan juga dicaplok dengan mulutnya. Kullama marra alaihi ulaha rudda alaihi ukhraha fi yawmin kana miqdaru 50 alf sana. Setiap kali lewat yang pertama dikembalikan kepada yang berikutnya di hari yang satu hari itu sama dengan 50,000 tahun. Hatta tabayyana al-ibad, sampai diputuskan perkara di antara manusia, kemudian fayura sabiluhu imma ilal jannah wa imma ilal nar, sampai diperlihatkan jalannya ke surga atau ke neraka. Nah, sallallahu alaihi wasallam, ini unta akan dijadikan seperti itu. Maka ini jemaah hendaknya Allah Subhanahu wa taala memberikan motivasi kepada kita untuk berinfak, untuk bersedekah bagi yang memang sudah sampai nisabnya dan sudah sampai haulnya. Nanti insyaallah kita bahas dari permasalahan ini secara detail insyaallah taala. Maka ini hadis dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ini cukup memberikan motivasi yang besar kepada kita. Kemudian hukum mani'iha, bagaimana hukum? Ini ancaman di akhirat, ya. Bagaimana hukumnya di dunia? Orang yang menahan zakat ini. Az-zakatu minal fawaid allati ajma'at 'alaiha al-ummah wa ishtaharat syuhratan ja'alatuha min dhururiyyatid din. Zakat merupakan kewajiban-kewajiban agama yang disepakati oleh umat dan masyhur, terkenal. Artinya sesuatu yang bukan lagi asing. Bahwasanya orang muslim ya zakat kalau memang sudah haul, sudah nisabnya. Dan zakat ini dijadikan sebagai daruriyatuddin, perkara-perkara penting, perkara-perkara pokok dalam agama. Artinya sesuatu yang maklum minaddin bidzarurah, sesuatu yang diketahui ini dari agama. Artinya awam muslimin pun paham akan wajibnya zakat, ya, akan syariatnya zakat. Ini makna daripada daruriyatuddin, maklum minaddin bidzarurah. Bihaitsu law ankara wujubaha ahadun kharaja 'anil Islam. Di mana kalau mengingkari, seseorang itu mengingkari akan wajibnya zakat, maka dia sudah keluar dari agama. Murtad, dihukumi murtad. Wa qutila kufran, dan dibunuh dalam keadaan kafir. Kalau tetap ngayal, kemudian tentunya juga yustatab, diminta untuk taubat. Wa illa duribat unuquh, kalau tidak mau penggal lehernya. Ini hukum dalam Islam seperti itu. Illa idza kana haditsu ahdul Islam fa innahu yu'dharu bijadil ahkam, kecuali jika memang dia baru masuk Islam maka diberi udzur, ya, dengan ketidaktahuannya dengan hukum-hukum ini. Memang orang baru masuk Islam berkeyakinan syirik pun juga dimaklumi, apalagi ini kan masalah syariat, ya. Namun itu bukan berarti kemudian udzur itu kemudian dibiarkan begitu saja. Itu tidak terkait masalah hukum saja, masalah hukum di dunia. Amma man imtana 'ala da'iha ma'tiqadihi wujubaha fa innahu ya'tam bimtina'ihi dunan yukhrijaw dhalika al-islam. Adapun orang yang menahan dari menunaikan zakat, ini tidak mau bayar zakat, tapi dia masih meyakini akan wajibnya zakat, ya, masih meyakini kalau zakat itu wajib, hanya tidak mau bayar saja, ya, maka dia berdosa karena menahannya ini tanpa kemudian mengeluarkannya dari agama Islam. Wa 'alal hakim an ya'khudha minhu qahran, maka kepada penguasa, ya, kewajibannya adalah untuk memaksa, mengambilnya dengan paksa, mengambil zakat darinya dengan paksa. Wa ya'khudhu nisfa malihi 'uqubatan, kemudian diambil separuh hartanya sebagai hukuman, ta'zir istilahnya, hukuman peringatan, hukum ta'zir, ya. Jadi enggak mau bayar zakat malah diambil separuh hartanya. Uqubatan. Dalilnya apa? Hadis Bahas bin Hakim an abihi, Bahas bin Hakim, Hakim Hijam Rasulullah, jaddihi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul fi kulli ibilin sa'imah. Ini sudah mulai pembahasannya. Fi kulli ibilin sa'imah, sabda Nabi alaihi salatu wasalam, ya. tentang apa namanya, sudah nisabnya ini, ya. Dan juga mana-mana yang diwajibkan zakat. Tapi ini adalah kaitan dengan masalah hukum. Rasulullah mengatakan fi kulli ibilin sa'imah, pada setiap unta itu ada sa'imah. Sa'imah itu yang apa, dilepas. Jadi ternak yang dizakati itu yang dilepas, bukan di kandang. Ini bahimatul anam ini adalah yang sa'imah, yang dilepas. Maka kalau di kandang enggak. Berapa fi kulli arba'in ibnatun lahu, pada setiap 40 ekor adalah zakatnya ibnatun lahu, bintu labun. Satu ini bintu labun ini. Ini bintu labun itu adalah unta betina yang sudah berumur 2 tahun. sempurna masuk tahun ketiga. Jadi ada kalanya la yufarriqu ibil an hisabiha. Jangan dipisahkan unta itu dari hitungannya. Artinya semuanya dihitung meskipun baru lahir. Artinya anak-anaknya pun juga dihitung. Man a'taha mu'tajiran falahu ajruha. Barang siapa yang memberikannya mu'tajiran yang mengharapkan pahala, maka baginya pahalanya. Wa man mana'aha, dan siapa yang menahannya, fa inna akhiduha wa syatra malihi azmatan min azamati rabbina tabaraka ta'ala. Siapa yang menahannya dan mau bayar, maka kami akan mengambilnya dan separuh hartanya sebagai hukuman dari hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala. La yahillu li ali Muhammadin minha syai'. Tidak halal bagi keluarga Muhammad alaihi salatu wasalam dari zakat ini sedikit pun. Ini dari hadis ini diambil faedah bahwa yang pertama adalah kewajiban untuk membayar zakat manakala sudah sampai nisab dan haulnya. Yang kedua, kalau kemudian tidak membayar zakat tapi masih mewajibkan, meyakini akan wajibnya, maka hal ini dia telah berbuat dosa dan wajib dipaksa untuk bayar. Dan sebagai hukumannya adalah diambil separuhnya, separuh harta miliknya ini diambil. Tentunya adalah dimasukkan dalam Baitul Mal Muslimin. Kemudian diambil faedah dari hadis ini juga bahwa Rasulullah dan keluarganya itu diharamkan dari zakat dan sedekah. Zakat dan sedekah ini diharamkan dari Rasulullah dan keluarganya. Namun kalau hadiah, maka beliau menerima, diberi. Ini jemaah hendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala dari hadis yang menunjukkan kepada kita akan hukumnya. Dan tentu ini adalah syadid. Nanti rinciannya pada sa'imah, baik itu sa'imatul ibil atau sa'imatul ghanam atau sa'imatul baqar, maka nanti ada rincian-rinciannya tersendiri. Ini barangkali yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini. InsyaAllah kita masih lanjutkan di masalah ini. Mudah-mudahan akan memberikan motivasi kepada kita untuk kita bersedekah, berinfak, ataupun juga dengan zakat yang diwajibkan manakala yang sudah sampai nisabnya dan sudah sampai haul. InsyaAllah kita akan bahas lebih detail agar kita ala ilmu dan juga dan hati-hati dari yang namanya dengan riba itu. Ini mawaqalah. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.